Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد. Demokrasi adalah produk politik barat. Hanya saja sebagian besar negeri muslim mengadopsinya untuk memilih pemimpin-pemimpin di negeri-negeri mereka. Sementara syura atau musyawarah yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya dikebiri, hingga pada akhirnya kita terlepas dari pertolongan Allah dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Musibah datang silih berganti, dari krisis akidah, krisis akhlak, tumbuh suburnya sekte-sekte sesat, munculnya nabi-nabi palsu, reinkarnasi perbuatan kaum Lut, krisis ekonomi, pemanasan global, ketakutan-ketakutan yang senantiasa menghantui, dan pada akhirnya penguasaan musuh. Apakah kita harus mentalak tiga demokrasi, tidak terjun dalam politik praktis dan tidak ikut memilih saat pemungutan suara dalam pemilu, hanya jadi penonton saja? Ya, kita sedang berdiri di persimpangan jalan. Namun jangan sampai menjadi korban tabrak lari. Makan babi sekedarnya itu halal jika tidak ada makanan lain yang menjadi sebab kematian Anda. Melihat wanita yang bukan mahramnya itu boleh jika Anda berniat menikahinya. Meninggalkan puasa Ramadan itu boleh jika Anda sakit atau dalam perjalanan. Salat dengan berbaring itu boleh jika Anda tidak mampu berdiri dan duduk. Demokrasi layaknya pintu darurat di pesawat. Jangan Anda buka jika tidak ada keadaan darurat yang dapat mengancam nyawa Anda, penumpang lain, dan awak pesawat. Ketika Anda bersikap apatis dan puas hanya jadi penonton, jangan marah jika pemimpin Anda datang dari kalangan non-muslim. Jangan banyak mencaci jika pemimpin Anda yang non-muslim itu menghapus identitas agama dari KTP Anda. Jangan terlalu banyak komentar jika jam pelajaran agama di sekolah tidak pernah bertambah, atau jika suatu masa akan ada kembali larangan berjilbab di sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Jangan pandai mendemo jika pemimpin Anda yang non-muslim itu menggusur masjid-masjid dengan alasan tidak memiliki izin bangunan, atau dia memperbanyak jumlah tempat-tempat ibadah lain untuk menyaingi jumlah masjid. Pemimpin non-muslim boleh jadi membakukan perundang-undangan nikah lintas agama atau sesama jenis. Pemimpin non-muslim boleh jadi membakukan bagian waris anak perempuan dengan anak laki-laki dengan bagian yang sama dalam perundang-undangan dengan alasan hukum Islam tidak adil. Lihatlah, miras di supermarket-supermarket adalah bukti dari kebijakannya yang hari ini dapat kita saksikan dengan mata kepala kita. Bukalah pintu darurat itu dan ambillah bagian Anda sebelum terambil agama Anda. Bursa persaingan dalam memilih pemimpin menjadi perang terbuka di berbagai media di tengah kaum muslimin ketika ada calon pemimpin non-muslim yang berintegritas tinggi dan disinyalir bersih dari berbagai tuduhan ikut serta mencalonkan diri. Banyak kaum muslimin yang tersihir dengan memberi dukungan kepadanya dengan menutup mata akan akidahnya. Label, jangan jadikan isu agama sebagai komoditi politik, dialamatkan kepada mereka yang mempersoalkan akidah calon pemimpin terpilih. Ketahuilah, sejatinya inilah apa yang dinamakan sekulerisme, mengharamkan agama masuk dalam wilayah negara. Namun anehnya, mengapa ketika sumpah jabatan Al-Quran diletakkan di atas kepala bagi yang muslim dan meletakkan tangan di atas kitab-kitab suci mereka bagi yang non-muslim? Itu artinya Allah Ta'ala memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kita, dan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati mereka. Adakah kemudian kita memilih pemimpin non-muslim yang kelak dalam sumpah jabatannya meyakini adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah Ta'ala? Adakah kita ikut membenarkan mereka dengan bersumpah dengan kitab-kitab suci agama mereka? Jika kita turut membenarkan, artinya kita meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah dan membenarkan kitab-kitab suci mereka. Lantas di mana makna rukun iman yang selama ini kita yakini? Jangan pertaruhkan iman Anda dengan sebuah pilihan yang keliru sehingga Allah menggolongkan Anda sejalan dengan keyakinan mereka dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Lihatlah, ketika terpilih pemimpin yang muslim saja, mereka tidak mendudukkan agama Allah ini dalam roda kepemimpinannya. Adakah kemudian kita berharap kepada pemimpin non-muslim akan memperjuangkan agama Allah ini untuk kaum muslimin? Kita kesampingkan calon-calon pemimpin muslim hanya lantaran ada calon pemimpin non-muslim yang memiliki integritas tinggi dengan menutup mata akan akidahnya. Sedangkan akidah seseorang itu adalah timbangan yang digunakan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya dalam meletakkan dasar-dasar hukum dalam syariat, yang dengannya pula Allah Ta'ala memilih para nabi dan Rasul-Nya yang berupaya memberantas jin dan manusia dari buta penyembahan kepada selain Allah. Adapun di sisi Allah Ta'ala, akidah seorang pemimpin non-muslim yang berintegritas tinggi sekalipun tetap saja seorang musyrik yang segala amalnya laksana pata morgana. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِكِعَاتٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Dan orang-orang kafir, Amal amar mereka laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Wahai kaum muslimin, jangan anda tertipu dengan penampilan lahiriah dalam memilih istri atau suami saja. Islam mensyaratkan agama sebagai faktor utama dalam menjatuhkan pilihan. Adapun kecantikan atau ketampanan, kekayaan dan keturunan adalah faktor lahiriah dan bersifat duniawi yang tidak dapat menjamin terlaksananya hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara suami istri. Sebagaimana kecakapan kerja dan integritas seorang pemimpin yang bersifat lahiriah sering menipu para pemilih dalam menjatuhkan pilihan. Karena pemimpin non-muslim memiliki hati yang dibangun dari akidah yang batil, pemimpin non-muslim tidak tahu cara menyelamatkan rakyatnya yang mayoritas muslim dari kesyirikan. Bahkan boleh jadi dia mengajak rakyatnya kepada kesyirikan. Pemimpin non-muslim tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Bahkan boleh jadi dia menganggap yang munkar sebagai yang ma'ruf dan yang ma'ruf sebagai yang munkar. Pemimpin non-muslim tidak tahu apa itu rukun iman dan rukun Islam. Pemimpin non-muslim tidak tahu apa yang Allah Ta'ala halalkan dan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Bahkan boleh jadi dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Adakah integritas seorang pemimpin non-muslim membutakan mata hati kita untuk menjatuhkan pilihan dengan menutup mata dari akidahnya? Pilihan anda adalah pertaruhan akidah anda sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu alladzina attakhadhu dinakum khudwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.